tiga syekh yang menjarah sampai sekarang masih berkeliaran. Itulah sangat aneh memang. Kalau dulu Ja'far Umar Thalib menjarah, semuanya menghindari, takut juga ditahdir. Sekarang tiga syekh menjarah, yang lainnya diam-diam saja. Nah, ini termasuk pemahaman baru di dalam dakwah salafiyah. Nah, wallahi rahmatullah, saya terus terang kepada antum sekalian, bukan hanya sebab kedekatannya dengan saya, bukan tersembunyi bagian antum sekalian, tahu antum. Tapi dalam perkara seperti ini, tidak ada istilahnya toleransi di situ. Tidak ada istilahnya teman saya, saudara saya. Sini kita, itu lah kita. Tapi sudah ada demikian, sudah kita salam pada syekh. Nah, kita nasihat itu yang bertobat. Kembali, sudah, bis. Tetap syekh. Jelaskan. Itu cara yang terbaik bagi dia. Dan teman-teman yang merusak dia, itu tinggalkan. Bahkan di depan Syekh Ruzek saya katakan dengan dia. Di depan Syekh Ruzek saya katakan. Wahai rajul syekh, khalituhu khabar. Inilah kelakinya syekh, kata saya. Teman-temannya itu rusak. Saya itu depan dia. Ada rekaman saya sebab, ada rekamannya. Direkam itu majlis itu. Yang merusak dia orang-orang samping dia itu susah. Tapi bah, korona suka lah, alhamdulillah. Akran. Pendamping-pendamping kita dalam kehidupan kalau rusak, menjelek, kita rusak akibat, akibatnya. Ini keju anan-banan. Anan-banan pada rahmat Allah enggak tahu dia sebentar lagi entah dia yang dibawa pancing, pancing mau dia. Terus lagi. Entah ikan yang membawa dia, membawa ikan dia bawa dia pulang. Enggak tahu kita lihat nanti. Paham lah siapa yang paham, paham. Enggak paham nanti tanya khusus di rumah nih. Saya pada rahmat Allah untuk melihat. Mungkin kalian antum tahu seluruhnya. Ya. Ditandatangani tentang tahzir saya daripada Syekh Salimi. Saksi tahu kalian. Ini berita bukan. Jangankan kita. Jin Daud. Barajah maklumat. Akmar sudah ditahzir. Syekh Salimi ditelepon oleh Syekh Ruzek. Ruzek nelpon dia kadang-kadang oleh dia. Syekh Abdul Ma'in telepon Syekh Ruzek kadang-kadang oleh dia. Marah Syekh Ruzek tahu kalian. Syekh Saleh Fauzan mengatakan, kaif dia mentahzir Zul Akmal Abu Munzir. Sementara dia belum pernah duduk. Duduk enggak pernah, dan tidak kenal, dan tidak ada nasihat. Kok bisa tahzir? Sampai sekarang saya minta suratnya enggak ketemu. Enggak pernah dikasih. Dan Syekh Ruzek minta pada saya. Dan bahkan sampai akhirnya agak model-model keras Syekh Ruzek bicara sama saya. Ente bohong apa? Wallah saya enggak bohong sih. Kalau bohong saya susah mamat ya. Saya minta sekarang, cari itu kata kata saya. Saya mau kasih pada Syekh Fauzan. Di depan Syekh Fauzan, diminta oleh Syekh Ruzek, di Taif. Diingkar oleh Zulkarnain tersebut. Mati Syekh, mati warakah. Tidak ada warakah Syekh, ada tajin, ada apa. Untuk itu, tepat Syekh diingkar oleh dia. Macam apa? Itu Zulkarnain. Itu susahnya. Diminta oleh Syekh warakah tersebut yang dipegang oleh dia, dikatakan tidak. Pergi ke mereka kata Syekh Muhammad Al-Imam, belum uti sama saya, sama-sama si Hanan Mahanan. Dikasih kepada si Muhammad Al-Imam oleh dia. Pegang sama Imam. Setelah itu mereka keluar keduanya daripada majlis si Muhammad Al-Imam dalam keadaan kuyu. Si Muhammad Al-Imam bukan anak sebab. Dia tahu. Ini warakah benar atau tidak. Begitu. Jadi ini mikir saja kita mau hukumnya. Anak itu Bina dari yang baca hunat masail mungkin tu hal yang karena ربما تشغلنا ايضا مثلا بعض اخواننا لهم عاده يروحون الى مكان مثلا واحد يسوي دوره بالتحذير من السيارات يومين ثلاثه ايام دوره ثانيه الله يتكلم على السيارات فقط او على السروريه يعني في مدينة حتى في زرق في شرق روسيا مكان يعني لا يعرفونه أنا ولا هم حول السرعات هذا ولا يعرفون شيء ترى أصلا يعني هذا غلط. Dari timbangan di dalam menyebarkan informasi harus diwujudkan dan dipastikan pada informasi tersebut kejujuran,